Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada bab yang berikutnya, yaitu bab wudu. Setelah kita berhenti untuk bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, jadi ini adalah bab yang kedua di dalam kitab Taharah, dalam kitab Taharah, ataupun bab yang kedua selepas bab air, bab bejana dan sebagainya. Jadi definisi wudu, dan biasanya para ulama akan syarahkan apa juga yang berkaitan dengan bab tersebut, termasuklah tajuk bab tersebut. Sebelum disyarahkan hadis-hadisnya, disyarahkan tentang makna wudu. Di dalam kitab muka surat 89 dalam Al-Qamus disebutkan, jika kata wudu ditulis dengan harakat dhammah, yakni al-wudu menunjukkan arti perbuatan, yakni fi'al. Dan jika ditulis dengan harakat fathah, al-wadu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Jadi ini definisi daripada mana? Daripada Al-Qamus. Ini satu kitab yang masyhur yang menerangkan tentang makna-makna kalimat dalam bahasa Arab. Jadi berbeza baris sahaja memberi perbezaan makna. Jadi wudu sebagaimana percakapan kita tu adalah perbuatan berwudu. Perbuatan berwudu. Kalau kita tukar barisnya wu kepada wa, maka ia berarti air yang kita gunakan untuk berwudu. Jadi bab ini dinamakan bab wudu ke bab wudu? Jawabnya bab wudu. Jadi perbuatan berwudu. Kita dah tak nak cerita lagi tentang air yang digunakan untuk berwudu. Kenapa? Sebab bab air telah kita syarahkan. Seolah-olah di sini menunjukkan bahawa ulama apabila menulis kitab-kitab fiqah khususnya, mereka meletakkan bab-bab tersebut mengikut tertib. Jadi mereka sebenarnya bukan, maksud mereka meletakkan bab air kerana air itu adalah maksud daripada agama Islam. Tapi sebenarnya mereka letakkan bab air, bab bejana, bab najis, bab cara menghilangkan najis. Ini adalah untuk perkara yang lain yang dituntut oleh agama, iaitu solat sebenarnya. Jauh lagi solat, belum sampai lagi kita bab solat. Dan kunci untuk sah solat adalah berwudu. Sebab itu ditertibkan demikian. Kemudian disebutkan dalam kitab dalil disyariatkannya berwudu. Setiap ibadat perlu ada dalil. Kalau kita biasa baca kitab, inilah yang akan kita jumpa. Diterangkan tentang sesuatu, lepas itu dibawakan dalil. Apa makna dalil? Dalil maknanya bukti kepada sesuatu, petunjuk kepada sesuatu. Bila dikatakan dalil untuk solat adalah firman Allah Ta'ala, dalil untuk berwuduk adalah hadis ini, dalil-dalil dan sebagainya, apakah dalil? Artinya satu bukti, satu petunjuk untuk membuktikan keperkataan atau fakta yang dicakapkan itu. Jadi di sini dalil disyariatkan berwuduk. Apa bukti bahawa wuduk itu disyariatkan dalam Islam? Jadi buktinya adalah di dalam Quran dan di dalam hadis, bahkan di dalam ijma'. Jadi perlu diketahui wudu adalah termasuk syarat sah salat yang paling agung, termasuk syarat sah salat yang paling agung. Telah ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu', innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian jika dia berhadas hingga dia berwudu. Di hadis ini, hadis yang amat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menerangkan bahawa orang itu boleh solat macam mananya bagus pun, macam mananya khusyuk pun, tapi Allah terima atau tak terima bergantung kepada apakah dia berwudu sebelum dia bersolat ataupun tidak. Selagi dia tidak berwudu, solat itu tidak akan diterima. Dan ditegaskan oleh hadis, al-wudu syartul iman. Wudu adalah sebahagian, separuh daripada iman. Juga hadis yang sahih. Jadi ia bukan hanya syarat sah salat, ia juga sebahagian daripada iman. Mengenai difardukan wudu ini, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salat, hingga akhir ayat itu, faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, apa kamu kena buat? Kamu kena berwudu. Jadi ini dalil-dalil disyariatkan kita berwudu. Dan ayat ini, yakni dalam surah Al-Maidah ini, termasuk ayat-ayat madaniyah. Yakni ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Para ulama berbeza pendapat. Jadi kalau demikianlah, ayat Quran yang mengandung perintah wudu ini diturunkan pada era Madinah, jadi bagaimana pada era Mekah? Mereka tak payah wudu ke untuk solat? Kerana ayat itu turun pada zaman Madinah. Tapi di Mekah macam mana mereka solat berwudu ataupun tidak? Itu pun dibahaskan oleh ulama. Untuk kita tak ada banyak perbezaannya lah. Kita ya dia berwudu ke ataupun tidak mereka tak berwudu untuk solat. Sekarang ada khilaf lagi tak? Kalau seorang itu nak solat mesti berwudu. Tak ada khilaf. Budak kecil pun tahu nak wudu mesti nak solat mesti nak kena ada wudu. Sengaja saya sebutkan hal ini kerana dalam beberapa masail fiqhiyah kita akan jumpa khilaf di kalangan ulama. Tapi tak perlu sebenarnya kita masuk di dalam khilaf tersebut, kita tahqiq, kita bahaskan sepanjang-panjangnya. Jika sebenarnya pada hari ini, yakni selepas khilaf tersebut, sudah ada ittifaq ataupun ijma'. Kenapa pun kita cakap macam cipta lama, kita tak boleh tengok kepada khilaf yang lama apabila sudah ada ijma'. Assalamualaikum. Baik, walau bagaimanapun daripada bab ilmu disebutkan di sini, para ulama berbeza pendapat apakah kewajipan wudu ini disyariatkan di Madinah atau di Makkah. Jadi kalau ini soalan yang ditanyakan kepada kita, bolehlah kalau kita nak jawab. Ayatnya turun di Madinah ataupun turun pada era Madinah. Zahirnya perintah berwudu tidak diturunkan di Mekah. Itu jawapannya sepatutnya. Tetapi para peneliti berpendapat bahawa wudu difardukan di Madinah kerana tidak ada nas yang berlawanan dengannya. Jadi oleh kerana tidak cukup dalil nak katakan wudu itu ada di Mekah, maka kita katakan yang difardukan di Madinah. Tapi tidak bermakna bahawa wudu ini hanya diketahui oleh orang Islam di Madinah. Bahkan ada dalil-dalil bahawa wudu sebenarnya telah disyariatkan untuk umat sebelum umat Islam ini lagi. InsyaAllah akan sampai pada bab. Baik, kemudian dalil-dalil keutamaan wudu. Setelah kita bahaskan dalil-dalil pensyariatan wudu, di sini disebutkan tentang keutamaan wudu. Ada beza tak antara keutamaan dengan pensyariatan? Disyariatkan baru permulaan saja. Keutamaan lebih lagi daripada setakat disyariatkan. Jadi dia ada fadilat dia. Dan di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya secara marfu'. Mana marfu'? Yakni dinaikkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Hurairah kata Rasulullah SAW bersabda ke buat. Jadi hadis itu berbunyi, idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'minu fa ghassala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilayha bi'ainihi ma'a al-ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. Maksudnya, jika salah seorang hamba muslim atau mukmin berwudu dan membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilihat oleh kedua matanya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Ini fadilat yang pertama. Fadilat ini bukan kepada keseluruhan wudu. Pada setiap perbuatan, setiap pembasuhan anggota wudu ada fadilatnya. Jadi mula dia basuh wajahnya, keluar daripada wajahnya dosa-dosa. Bukan Nabi SAW keluar daripada wajahnya kotoran lendir ke ataupun daki, bukan. Tadi yang keluar apa? Dosa-dosanya. Jelas tak jelas ni? Dosa-dosanya. Tapi kalau kita wuduk, ada keluar tak daki? Padahal kita baru sabun dengan Dettol, sabun dengan apa? Tak nampak pun keluar apa-apa. Kalau memang kita tak basuh muka berminyak, memang keluar minyak lah. Jadi ini kalau kita lihat termasuk khabar daripada Rasulullah SAW tentang perkara yang boleh dilihat ataupun tidak boleh. Tak boleh, ini perkara yang lain. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahawa Rasulullah SAW itu seorang yang jujur, yang benar, sadiqul masduq, dibenar dan dibenarkan oleh Allah SWT, maka tanggungjawab kita adalah untuk menerima saja. Ini perkara yang kita tak boleh nampak dan dia perkara yang tidak mustahil. Keluar dosa-dosa daripada matanya, daripada wajahnya, di mana dia melihat dengan matanya. Keluar dengan apa? Dengan air yang kita basuh untuk berwudu, ataupun dengan akhir titisan air. Akhir titisan air, dia akan keluar. Dia akan terus keluar dosa-dosa ni sampailah dengan akhir titisan air. Jadi kelebihannya berwudu, tapi bukan maknanya banyak-banyak pakai air. Jadi titisan dia banyak, ataupun pakai spray contohnya, tidak. Baik, fa'idha fasala yadaihi. Kemudian begitu juga anggota yang kedua adalah tangannya. Bila dia mencuci kedua belah tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya bersama air. Walaupun dalam lafaz bahasa Arabnya bakal syadha, yang dia pegang dengan tangannya. Jadi umumlah, sama ada dia pegang dengan tangannya kan, dia cepuk dengan tangannya, dia tulis dengan tangannya, satu perkara yang jahat dan contohnya, semua yang termasuk tak kat sini? Zahirnya dengan dia cuci tangan aja, ketika dia berwuduk, dosa-dosa itu akan keluar bersama air wuduk. Tak payah Nabi SAW nak sebutkan apa ni dosa-dosa yang yang ditumbuk tangannya, yang dipukul tangannya, tak perlu lah. Kemudian apabila dia membasuh kedua belah kakinya, akan keluarlah semua dosa-dosa yang digunakan oleh kakinya. Kalau bahasa Arabnya, yang mana kakinya berjalan dengannya bersama air atau bersama akhir titisan air. Ini bukan masuk dia berjalan saja, berlari pun termasuk, lompat pun masuk, tendang kerajang lagi masuklah. Jadi kalau ada dosa-dosa demikian, boleh dihapuskan dengan apa? Dengan berwuduk. Ini belum cerita habis wuduk apa dia dapat lagi. Kemudian hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub. Jadi yang akhirnya yang penting untuk kita faham fadilat berwuduk ni, iaitu sehinggalah dia keluar suci daripada dosa-dosa. Kenapa saya katakan bahagian yang terakhir yang penting? Itu maksud daripada berwuduk, iaitu tuan-tuan berwuduk, bila dia berwuduk akan hapuslah dosa-dosanya sampai bersih. Sama ada dengan air first air ataupun dengan titik air yang terakhir, sama ada tangan dia buat dosa dengan apa juga, semuanya termasuk kat sini. Maksud kat sini adalah bila orang tu berwuduk, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara hadis pada fadhail. Kenapa ada hadis-hadis menerangkan keutamaan itu, keutamaan ini dan sebagainya? Kenapa? Supaya memberi galakan, kasih semangat untuk orang-orang Islam, hamba-hamba Allah SWT untuk mengerjakannya. Kalau ada larangan, untuk menjauhkan diri daripadanya. Kalau dia adalah satu larangan, disebutkan keburukannya. Sebab apa? Manusia ni, Allah ciptakan dan Allah tahu bahawa manusia ni suka kepada benda yang bagus, yang ada kelebihan. Dia akan cipta kepada orang yang sempurna, dia takkan suka kepada orang yang cacat, yang buruk, yang hina. Begitu juga dengan perbuatan, dia akan suka perbuatan yang terpuji, yang mulia. Jadi bila disebutkan kemuliaan fadail, satu-satunya perbuatan dan sebagainya, orang akan suka dan orang akan lakukannya. Jadi ini dalil bahawa seorang itu bila menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada niatnya, sebagaimana kita bahaskan dalam Riyadhus Salihin, innamal a'malu binniyat, maknanya kita bila beramal itu yang kita dikira adalah niat-niat kita. Jadi niat apa dia? Niat kita ikhlaskan ibadat itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan juga apa-apa juga yang diperintahkan atau digalakkan oleh syariat Allah. Yang ini kita nak pahala di sebalik kita lakukan perbuatan ini. kita nak fadilat daripada perbuatan ini. Sebab kalau tidak ada fadilat, tak boleh kita niat demikian. Kita hanya niat kerana Allah, lillah, fillah saja. Kita tak boleh niat nak pahala, takut daripada dosa. Tak ada faedah, hanya disebutkan hadis-hadis fadail. Bahkan ayat-ayat Al-Quran merangangkan kelebihan-kelebihan amalan sesuatu. Kelebihan syurga, nikmat-nikmat syurga, keburukan dan azab api neraka. Itu semua supaya kita boleh, supaya kita mengharapkannya. Baik, jadi itu kelebihan berwuduk. Dan kita boleh dapat ni semua tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari sekurang-kurangnya 5 kali. Pada biasanya lebih daripada 5 kali pun boleh. Yang lebih mencakup dari itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari hadis Abdullah ibn Sunnah Sanabih. Dia adalah seorang sahabat. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul mu'min fa tamadda kharajat al-khataaya min fihi." Apabila seorang hamba mukmin berwuduk lalu berkumur-kumur. Jadi ini lagi depan lagi, belum lagi basuh muka. Baru mula berkumur-kumur, kharajat al-khataaya min fihi, maka keluarlah dosa-dosanya dari mulutnya. Apa dosa yang keluar dari mulutnya? Wallahu'alam, makan yang haram ke? Ataupun dia berkata-kata yang haram dan sebagainya, mengumpat dan lain-lain lagi yang tidak elok dilakukan. Maka yang itu, kalau ada dosa-dosanya, tak akan keluar daripada mulutnya. Wa idza stantara kharajatil khataaya min anfihi, apabila dia menghembuskan air dari hidung, maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya. Hatta fa idza ghassala wajhahu kharajatil khataaya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari 'ainayhi, apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya hingga keluar dari bawah kelopak kedua matanya. Jadi kita dapati hadis ini lebih detail daripada hadis Abu Hurairah tadi. Dan apabila فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ. Apabila dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya hingga keluar dari bawah kedua kuku-kuku kedua tangannya. فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ. Apabila dia menyapu kepalanya, keluarlah dosa-dosanya daripada kepalanya sehinggalah keluar daripada kedua telinganya. Di sini kalau sahih menunjukkan bahawa telinga itu termasuk daripada bahagian kepala. Fa idza ghassala rijlai kharajatil khataaya min rijlai hatta takhruja min tahti asfari rijlai. Jika dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya hingga keluar dari bawah kedua kuku-kuku kedua kakinya. Setiap anggota yang kita cuci dengan sempurna akan keluar dosa daripada semua tempat. Tsumma kana masyhu ila al-masjid wa salatuhu nafilatan. Kemudian jalannya ke masjid dan salatnya adalah sunnah baginya. Dapat pahala sunnah. Dan masih banyak hadis yang semakna ini. Hadis yang tadi dipotong oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Kemudian apakah wuduk merupakan kekhususan umat ini? Terdapat perbezaan pendapat. Ini telah kita bahaskan tadi sikit. Jadi ada tak ibadat wuduk ini untuk umat Nabi Musa contohnya, umat Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan lain-lain lagi contohnya? Di sini ada dibahaskan oleh ulama. Ada perbezaan pendapat. Para peneliti, yakni muhaddithun, berpendapat bahawa ia bukan kekhususan umat ini. Maknanya ulama-ulama ataupun umat-umat sebelum kita pun ada ibadat wuduk. Tapi yang menjadi kekhususannya hanyalah hurrah, yakni warna putih yang bersinar pada wajah, dan tahjil, iaitu warna putih yang bersinar pada kaki. Itu khusus untuk umat Muhammad SAW. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, umat ini pada hari kiamat kelak akan dikenal dengan apa? Dengan tanda wuduknya, iaitu ghurrah muhajjalin. Ghurrah maknanya berseri-seri di muka je, macam warna putih, dan juga di kaki. Jadi bila nampak dia ada orang wajahnya berseri-seri, warna putih, kakinya pun putih, tahulah Nabi SAW akan kenal bahawa ini adalah orang apa? Adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang tak ada tu banyak bukan umat Muhammad SAW. Tapi tak bermakna mereka saja, iaitu umat Islam saja yang berwuduk. Sebab terdapat hadis Nabi SAW tentang seorang dalam di kalangan Bani Israel. Ceritanya panjang lah, cerita jurai jika tak silap saja. Jadi beliau ini pendeta, banyak beribadat. Satu hari dia tengah solat sunat, ibunya panggil. Lepas tu dia teragak-agak nak jawabkan ke nak teruskan solat. Ummi wa solati, ummi wa solat. Tapi dia teruskan solatnya. Ibunya rajuk. Ummi dia kata dia tak akan mati ni, anaknya ini, sampailah apa ni, dia akan difitnah suatu perang itu dengan seorang pelacur. Dan memang itulah yang berlaku. Seorang pelacur berzina, mendapat anak. Bila dapat anak, orang tanya siapa bapaknya, dia sebut siapa, dia kata, oh, Juraj, seorang pendeta, seorang yang banyak ibadat. Jadi mereka pun datang dekat kita katakan musolla, musolla ataupun tempat ibadat si Juraj ni, dan mereka ruruhkan dia, dan mereka nak bunuh dia, nak hukum dia. Jadi ketika itu dia kata apa, tunggu dulu, apa ni, dia nak solat. Jadi dia minta air dan dia berwuduk depan orang ramai dan dia solat 2 rakaat. Jadi itu datang daripada Nabi SAW, menunjukkan bahawa umat sebelum kita ni, sebelum Nabi SAW juga telah ada syariat wuduk. Jadi ini tidak satu, bukan satu perkara yang mustahil. Nak tahu habis kisah ni macam mana? Anak tu bercakap-cakap bahawa ini bukan bapak aku, bapak aku yang lagi satu, yang betul. Jadi ini antara kebesaran Allah SWT. Baik, yang berikutnya adalah hadis di dalam bab ini, hadis pertama dalam bab wuduk, dibawa oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-29, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyukka, bukan asyukka, kaf tu kena tukar qaf, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqa. Jadi laula an asyukka, kaf tu tukar qaf. Kalau asyukka tu maknanya aku ragu-ragu. Kalau asyukka maknanya aku menyusahkan. Jadi maknanya Nabi SAW bersabda, seandainya aku tidak ingin menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap solat, atau bersama setiap kali dalam, pada setiap kali berwuduk. Jadi sekali, kalaulah tidak aku tidak ingin menyusahkan umatku, niscaya aku telah perintahkan mereka dan bersiwak bersama setiap wudu. Hadis dikeluarkan oleh Malik dan Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, tapi secara muallaq. Ta'liqan maknanya muallaq. Dan hadis ini tidak ada ragu-ragu bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Dan sebelum itu terdapat riwayat. Okeylah, kita baca sekali dia punya syarah kat sini. Imam Nawawi berkata, sebahagian ulama besar keliru. Mereka berdalih bahawa Al-Bukhari tidak meriwayatkannya. Saya katakan secara zahir tindakan penulis di sini menunjukkan bahawa salah satu dari kedua syekh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak meriwayatkannya. Di mana dia tidak menisbahkan kepada keduanya. Dia tak cakap diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dia tak cakap di muttafaqun alaih. Kan Imam Ibnu Hajar dah kata kalau hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dia akan sebut mutafakun alaih. Dia tak sebutkan siapa lagi yang riwayatkan. Jadi ada orang menyangka bahawa hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, melainkan Bukhari secara ta'liq. Dan kerana terkenal dari kaedah para ahli hadis, jika keduanya meriwayatkannya, maka mereka menisbahkan kepadanya dan tidak hanya kepada selainnya, kecuali memang keduanya tidak meriwayatkannya. Sementara hadis tersebut termasuk hadis Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam adalah kitab yang dalamnya hanya hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi macam mana boleh Imam Ibn Hajar tak kata mutafakun alaih? Kan boleh kata riwayat Malik, Ahmad, Nasa'i dan seterusnya. Dan ini muskilan. Sebab di dalam yang disepakati di Bukhari dan Muslim, dia riwayat yang sama tapi lafaz yang lain. Akan aku perintahkan mereka bersiwak bersama setiap kali salat. Riwayat kita ni bersama setiap kali wudu. Jadi benda tu kecil je, sikit. Sebab itu pun dibezakan lafaz itu dengan lafaz ini. Sebab mereka ulama hadis. Sebab ada perbezaan kan, bersiwak setiap kali kita wudu dan bersiwak setiap kali kita solat. Orang mungkin wudu, satu wudu tu boleh 4-5 kali solat. Betul tak? Jadi kalau dia ketika mengikut lafaz yang pertama, aku bersiwak setiap kali aku wudu, mungkin dia cuma siwak satu kali je, dia boleh solat berapa banyak kali. Tapi kalau lafaznya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali solat, maknanya dia siwak 5 kali kalau untuk 5 solat. Tapi alhamdulillah, dua-dua perintah ada. Untuk wudu ada, untuk setiap kali wudu dan juga untuk setiap kali solat. Nah, tapi kenapa Ibnu Hajar memilih lafaz setiap kali wudu, bersiwak setiap kali wudu? Sebab bab ini tentang bab solat ke bab wudu? Tentang bab berwudu. Jadi ada kaitan dengan bab ini. Baik, yang semakna dengannya ada beberapa hadis dari beberapa orang sahabat, dari Ali radhiyallahu an, Ahmad dan Zaid bin Khalid menurut At-Tirmidzi, dari Ummi Habibah menurut Ahmad, dari Abdullah bin Amr, Sahab bin Sa'ad, Jabir dan Anas menurut Abu Nu'aim, dari Abi Ayyub menurut Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dari hadis Ibnu Abbas dan Aisyah menurut Muslim dan Abu Daud. Ini kata-kata dalam perenggan ini namanya takhrij hadis. Maknanya siapa lagi yang riwayatkan hadis ini selain daripada sahabat ni? Sahabat ni siapa? Abu Hurairah. Ada tak sahabat lain yang riwayatkan hadis ini dengan lafaz yang sama ataupun hampir sama? Jadi mereka dah berarti banyak. Ali ada, Zaid bin Khalid, kita ada Ummu Habibah, kita ada Abdullah bin Amr, ada Sahab bin Sa'ad, Jabir, Anas dan Abu Ayyub Al-Ansari, ada Ibn Abbas, ada Aisyah. Jadi menunjukkan bahawa hadis ini banyak perawinya dan semua lafaznya sama, iaitu ketika setiap kali berwudu. Sedang perintah bersiwak disebutkan dalam hadis lain. Tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fam. Bersiwaklah kalian, sesungguhnya bersiwak itu dapat mensucikan mulut. Jadi dibawakan riwayat ini sebagai asal. Jadi kita ada perintah siwak secara umum, sama ada kita nak wudu ataupun kita nak solat. Kemudian kita ada yang khusus, setiap kali kita berwudu siwak, setiap kali kita solat siwak. Jadi ini semua menguatkan antara satu dengan yang lain. Ia dikeluarkan oleh Ibn Majah dan padanya terdapat kelemahan, akan tetapi memiliki beberapa syahid. Syahid asal maknanya saksi. Jadi di dalam rekatnya dia kata apa? Pendukung. Boleh juga lah, dia saksi dan dia mendukung, dia menguatkan, yang menunjukkan bahawa perintah tersebut ada dasarnya. Perintah apa? Perintah bersiwak. Kenapa dibawa ke riwayat ini? Apa faedahnya? Sebab Nabi SAW kata, kalaulah bukan kerana aku takut nak beratkan umat aku dah perintahkan mereka untuk bersiwak. Jadi zahirnya Nabi perintahkan mereka bersiwak ke tidak? Tidak. Sebab kalau Nabi perintah, mesti beratkan umat ini. Tapi kita jumpa dalam riwayat lain, Nabi perintah pun, dah perintah pun umatnya untuk bersiwak. Itu kemusykilannya. Jadi mana satu betul? Nabi perintahkan bersiwak ke tak perintah? Ya? Jadi jawabnya, Nabi perintahkan. Tapi perintahnya bukan perintah yang ada dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam bab ini. Perintahnya adalah perintah sunnah. Sebab perintah, kalau Nabi perintahkan itu dalam hadis Bukhari dan Muslim, artinya perintah wajib. Jadi perintah yang kita jumpa itu semuanya bukan perintah wajib. Baik, dalam beberapa hadis disebutkan bahawa bersiwak adalah sunnah para rasul. Ia termasuk bahagian dari fitrah, dari taharah. Dan bahawa salat yang ditunaikan dengan didahului bersiwak lebih utama 70 kali lipat atas salat yang ditunaikan dan sebelumnya tidak bersiwak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim dan Ad-Darqutni serta yang lainnya. Tapi di bawah itu disebutkan hadis ini hadis yang dhaif. Maksud di sini adalah terdapat perintah, terdapat galakan untuk bersiwak. Dia berkata dalam Badrul Munir, kitab yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram juga, telah disebutkan untuk mengenai siwak lebih daripada 100 hadis. Ini semua yang kita bahaskan ni, ini namanya tahrij asal-usul hadis. Hadis ini ada lagi tak kat mana? Dan apa lafaz-lafaznya, apa maksud-maksudnya? Baik, dalam Al-Badr dia berkata, alangkah menghairankannya sunnah yang disebut dalam banyak hadis lalu diremehkan kebanyakan orang, bahkan kebanyakan para fuqaha, dan ini adalah kerugian besar. Waktu inilah kelebihan ulama hadis berbeza dengan ulama lain ataupun fuqaha saja. Ulama hadis kerja dia apa? Dia buka semua riwayat. Bila dia jumpa sampai 100 riwayat, nak cari satu masalah ada 100, yang kata 100, 10 riwayat susah kadang-kadang. Kadang kita cuma jumpa satu riwayat saja. Contohnya puasa hari Ashura, satu je, tak jumpa lebih daripada itu. Puasa hari Arafah, kita jumpa satu tempat aja keluaran, apa ni tempat keluar, tak banyak sahabat-sahabat yang keluarkan. Dan tak jumpa fadilah-fadilah lain. Kalau keluar pun semua maknanya sama je, tak ada beza-beza. Tapi untuk siwak ini banyak. Kalau yang satu dua kita susah payah, kita sungguh-sungguh nak amalkan. Yang kalau hadis yang ada banyak sampai 100 ini kita tak lakukan, ini tentu satu apa? Satu kekurangan. Baik, satu lagi hal kata beliau, saya katakan ketika gigi telah hilang juga disyariatkan. Ini orang dah tak ada gigi dan tak pakai gigi palsu. Kalau pakai gigi palsu kena gosok gigi juga. Ini kalau gigi pun dah tak ada, gigi palsu pun tak ada. Ini betul-betul hilang gigi. Macam mana nak siwak? Berdasarkan hadis Aisyah, aku bertanya wahai Rasulullah, seorang yang telah hilang giginya, apakah dia juga bersiwak? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya bagaimana caranya? Beliau menjawab, dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Awsat dan padanya terdapat kelemahan. Nasib baik Nabi tak kata pakai kayu siwak, gosok gusi. Habislah darah lah. Saya tak pakai jari. Tapi hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis ini bukan yang sahih, tak boleh diamalkan. Tetapi ada dia punya, kalau nak kiaskan, kalau orang nak pergi haji, nanti orang pergi haji, dia rambut dah memang tak ada, dah hilang rambut. Jadi hilang gigi ni, hilang rambut, dah tak ada rambut. Rambut palsu pun tak ada. Jadi bila dia dah habis nak buat tahalul, kan cukur rambut. Macam mana? Ambil apa? Ambil pisau, lalu dekat kepala, walaupun rambut tak ada, atau pakai tangan saja, atau macam mana? Pernah dengar kan? Selalu kita jumpa dalam kitab, belum kata apa? Yang tak ada rambut nak tahan dulu, nak cukur rambut macam mana? Suruh apa? Suruh blade tu disuruh lalukan ke atas kepala. Ada dalil tak tu? kita terfikir juga kan. Kalau kat situ ada dalil, yang siwak ni bolehlah kita kiaskan lah. Itu kita nak kena check lagi. Tapi saya rasa tak ada dalil. Saya rasa tak ada dalil. Asalnya dalam syariat Islam, kalau tak ada, maknanya tak ada. Dan tak ada rambut, tak payahlah apa ni. Nak cukup. Tapi apa dia kena buat? Dia kena niat lah. Cukup dia niat tahallul dah habis. Boleh? Kemudian tentang hukumnya, hukum bersiwak ini sunnah menurut jumhur ulama, namun ada yang berpendapat wajib. Tetapi hadis yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan bahawa bersiwak tidak wajib. Jadi ada khilaf di kalangan ulama, ada mengata bersiwak itu hukumnya wajib. Tapi jumhur ulama dia tidak wajib. Baik, bagi jumhur, apa dalil mereka agak? Hadis yang kita baca tadi. Berdasarkan sabda beliau, aku akan perintah mereka. Yani kalau aku tidak mahukan kesulitan untuk umatku, aku telah perintah mereka. Aku akan perintah mereka. Maknanya perintah itu wajib. Jadi Nabi tak perintah. Kerana sesungguhnya yang tidak diwajibkan lantaran kesulitan, bukan berarti perintah itu sunnah. Kerana telah ditegaskan tanpa keraguan. Hadis tersebut menunjukkan penentuan waktunya, iaitu setiap kali berwuduk. Jadi pembahasan lain tentang apa? Tentang bilakah kita bersiwak. Dan dalam hadis ini mengatakan kita bersiwak setiap kali kita berwuduk. Dan dalam asyarah disebutkan bahawa disukai pada setiap waktu, dan lebih disukai pada 5 waktu, iaitu yang pertama ketika ingin solat, sama ada bersuci dengan air maupun dengan tanah, ataupun tidak bersuci seperti orang yang tidak mendapatkan air atau tanah. Jadi setiap kali nak solat, tak kira apa pun dia punya tahara dia, wuduk ke, tayamum ke, ataupun tak ada air, tak ada tayamum, dia tetap disunatkan untuk bersiwak. Yang kedua, ketika dia berwuduk, disunatkan dia bersiwak. Apa dalilnya? Hadis tadi. Dan yang ketiga, ketika membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Dia ada hadis lain tentang malaikat. Apabila orang baca Quran, malaikat yang dekat di mulutnya. Jadi ini menunjukkan bahawa disunatkan kita mewangikan mulut kita apabila kita berzikir. Lebih-lebih lagi apabila kita baca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ketika bangun tidur. Sebab ini memang sunnah fi'il Nabi SAW. Ada hadis yang sahih, Nabi SAW bila bangun lebih tidur ke malam untuk qiyamul lail, dia akan mulakan dengan bersiwak dahulu. Yang kelima, ketika bau mulut berubah. Dan ini apa dalilnya? Dalilnya adalah illah, yang ini sebab kenapa diperintahkan kita bersiwak, yang terdapat dalam hadis tadi. Asiwaku matharatun lil fami marbatun lir rabbi. Siwak itu adalah kebersihan untuk mulut dan keridaan untuk ar-rabb. Jadi maknanya siwak itu untuk membersihkan mulut daripada kekotoran, daripada bau busuk. Jadi bila bau busuk, bila kotor mulut lepas makan dan sebagainya, disunatkan kita bersiwak daripada sudut makna. Tak perlu sampai kita nak ada dalil khusus nak kata sunat kita bersiwak bila mulut berubah. Tak terdapat hal-hal lain apabila masuk rumah Nabi SAW akan bersiwak. Itu ada hadis yang saya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang dimulakan dahulu. Selain daripada itu, setiap kali kita masuk masjid, kita bersiwak. Boleh tak? Sunat atau tidak? Setiap kali masuk masjid, kita siwak. Masuk pintu masjid, baca doa masuk masjid, lepas tu kita bersiwak. Boleh tak kita sunat ataupun menjadikan ini sebagai satu sunnah amalan kita? Bagaimana kita bila masuk rumah kita bersiwak? Jawabnya apa? Boleh. Apa dalilnya? Kalau rumah boleh, masjid juga. Kalau dulu rumah, satu rumah kita, satu rumah Allah. Siapa setuju? Boleh tak boleh? Jawapannya sebenarnya bab ini sama dengan bab-bab lain. Macam mana kita nak ikut sunnah Nabi SAW? Kita ada dalil yang galakkan, bahkan perintahkan kita, sunatkan kita bersiwak secara umum. Ya tak? Kemudian ada perkara-perkara, ada keadaan-keadaan yang khusus Nabi SAW praktikkan macam mana nak bersiwak, bila nak bersiwak. Okey. Kemudian yang lain-lain Nabi SAW tak sebut, dan kita tak jumpa Nabi SAW buat yang ini bersiwak dalam waktu-waktu itu, waktu-waktu ini, melainkan yang kita ada dalil saja. Jadi jawapannya atau kaedahnya, hendaklah kita amalkan sunnah Nabi SAW dulu sebagaimana Nabi SAW praktikkan. Jangan kita kias-kiaskan. Itu kaedah. Lagi sekali ya, kita praktikkan sunnah Nabi SAW sebagaimana Nabi SAW tunjukkan. Itu yang paling bagus. Sebab apa? Zaman Nabi SAW ada masjid tak? Ada rumah, ada masjid. Nabi SAW ada masuk masjid juga? Ada. Banyak kali tak? Banyak kali. Selain lagi banyak ataupun sama banyak dengan dia masuk rumah. Sebab Nabi SAW tak masuk masjid, dia masuk rumah. Kita jumpa riwayat-riwayat dihafal oleh ulama, oleh sahabat, bahawa Nabi SAW bila masuk rumah, dia bersiwak. Tapi kita tak pernah jumpa satu hadis pun. Setengah tak boleh tak? Satu hadis bahawa Nabi SAW setiap kali masuk masjid, dia bersiwak. Ada jumpa? Kenapa keras sangat Ustaz? Tak apalah, boleh lah. Nabi tak larang pun. Inilah dia. Kalau Nabi SAW tak buat, kita pun tak dapat. Tapi yang kita tahu Nabi SAW bila nak solat, dia siwak, okey lah. Bila dia berwuduk, dia bersiwak, ataupun dia suruh kita bersiwak, kita buat. Dan ada lima tadi yang kita sebutkan tadi, itu semua kita boleh, kita boleh amalkan. Ini faedah saya dapat dari Syekh Uthaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung selepas solat isyak ini. Assalamualaikum. Kita teruskan, bukan dengan hadis yang lain. Terdapat beberapa perkara tentang bab ini yang tidak disebutkan dalam syarah. Antaranya adalah daripada sudut bahasa wuduk, daripada sudut bahasa, bukan daripada sudut wuduk dan wudu saja. Kalau orang tanya apa makna wuduk, apa makna wuduk daripada sudut bahasa Arab, kita tak boleh jawab wuduk maknanya perbuatan wuduk, wudu maknanya air untuk berwuduk, sebab itu bukan jawapannya. Jadi makna wuduk daripada wada'ah ataupun terang, cantik, al-jamal, al-husn, al-baha. Jadi ada makna-makna apa? Makna-makna cantik dan indah. Itu asal makna, makna wudu. Dan tak mungkin kita akan dapat keindahan macam ini kalau tak, kalau tidak bersih. Jadi itu antara makna wudu daripada sudut bahasa. Kemudian daripada sudut syariat juga, dari sudut pembahasan fiqah, bahawa istilah wudu ini khusus bukan hanya cantik, bukan hanya bersih, tetapi dia adalah pembersihan ataupun tahara pada bahagian anggota badan yang maksus, yang tertentu, dengan cara membasuh ataupun dengan dengan cara membasuh dan menyapu. Lagi sekali, kalau orang tanya apakah definisi wudu daripada sudut syarak, dia adalah kebersihan pada anggota wudu yang tertentu dengan cara membasuh dan menyapu. Maknanya ada anggota badan itu yang khusus tu yang dibasuh dan ada yang disapu. Ini untuk pendapat yang rajih bahawa ada satu ada dua anggota badan yang disapu. Apa dia? Kepala dan kaki. Tapi yang kepala tu secara umum, sama ada kita pakai sarban atau tak pakai sarban. Tapi kalau menyapu kaki itu, dia ada keadaan tertentu, iaitu bila kita pakai khuf. Adapun anggota badan lain, kita membersihkannya dengan membasuh dengan air. Jadi itu tarif untuk secara syar'i, secara istilah. Kemudian apa hukum berwudu? Apa hukum berwudu? Adakah dia sunat ataupun dia wajib? Nah, hukum wudu dia disyariatkan, dia banyak kelebihan. Tetapi hukumnya dia wajib ke tidak? Wajib bagi perkara-perkara yang tertentu. Nah, jadi dia ada sampai waktu dia jadi wajib. Jadi kita ambil pembahasan ni, kerana dia boleh sampai wajib ni paling tinggi ya. Ibadah ni boleh naik sampai jadi apa? Jadi wajib. Dan bila dia wajib? Bila mendirikan, nak mendirikan solat. bila kita nak dirikan solat. Kemudian adakah kita berwuduk itu, kalau kita lihat dalam dan ataupun dalil kita wajib berwuduk bila kita nak mendirikan solat, kita tengok dalam Al-Quran, idza kumtum ila solah, apabila kamu telah berdiri untuk solat. Kalau kita nak terjemah dengan harfiah dia, kan ada belajar harfiah-harfiah sekarang, kalau kita terjemah harfiah memang bahaya. Idza kumtum ila solah, idza maknanya ketika, biasanya ketika dah lepas lah. Kumtum lagi apa? Dah lepas kamu telah berdiri untuk solat, maka berwuduklah saat basuh muka kamu dan sebagainya. Tapi kita tahu dah solat, mana kita boleh wuduk lagi? Jadi apa sebab kita katakan maksud ila kumtum ila solat, apabila kamu telah berdiri untuk solat, maknanya apabila kamu belum berdiri untuk solat, sebelum kamu solat. Apa dalilnya? Sedangkan Quran kata bila kamu sedang solat atau kamu telah solat, kamu telah berdiri untuk solat. Jadi di sini ulama mengatakan sebenarnya daripada ayat Quran itu juga, sebab idza dekat sini apabila, dan fi'il madhi selepasnya, fi'il madhi banyak past tense selepasnya. Dalam bahasa Arab ada tiga keadaan. Yang pertama, ia menunjukkan kepada makna selepas, memang betul selepas. Contohnya idza sallaita fa'ini, idza sallaita, apabila engkau dah solat, yakni setelah kerjakan solat, maka datang jumpa aku. Itu memang ada. Dan kadang-kadang dia menunjukkan kepada sedang perbuatan tersebut. Ya, ini contohnya kalau idza sallaita, pada katakanlah jika kau sedang solat, maka jangan kamu berkata-kata. Itu bukan maknanya lepas solat jangan kata-kata, kan? Itu maknanya sedang solat jangan kata-kata. Lafaznya sama juga idza dan lepasnya fi'il madhi. Dan kadang-kadang makna idza itu sebelum perbuatan itu, seperti dalam ayat ini, idza kumtum ila solati faghsilu wujuhakum, apabila kamu hendak solat, sebelum kamu tunaikan solat, maka cucilah muka kamu dan sebagainya. Jadi oleh kerana ada tiga kemungkinan dekat sini, kita kena tafsirkan masa kita wuduk ni, perintah berwuduk ni, dengan yang sesuai dengan ayat tersebut. Dan tak ada yang sesuai melainkan yang mana? Kita tak mungkin selepas kita solat baru nak wuduk. Tak mungkin kita sedang solat kita berwuduk. Tapi maknanya apa? Sebelum kita solat kita berwuduk. Dan ini dikuatkan oleh hadis perbuatan Nabi SAW dan sahabat dan ijma'. Baik, yang kedua, siapakah yang wajib berwuduk untuk solat ini? Siapa yang wajib berwuduk untuk solat? Siapa yang wajib solat? Siapa yang wajib solat? Wajib berwuduk. Kalau dia tak wajib solat, dia tak wajib berwuduk. Orang yang wajib solat siapa? Orang Islam. Orang Islam. Kemudian orang yang baligh. Dan orang yang berakal. Itu syarat yang basic lah kita katakan. Untuk semua ibadat. Walaupun begitu, pertanyaan sekarang, kalau ada budak kecil baru 7 tahun, darjah 1, dia nak solat, kita ajar dia macam mana nak solat, wajib tak dia berwuduk untuk solat? Wajib tak dia berwuduk untuk solat? Tak wajib. Kita tadi dah sebutkan syarat, 3 syarat, hendaklah dia Islam, hendaklah dia baligh, hendaklah dia berakal. Orang ini Islam tapi dia belum baligh. Berakal okey juga, berakal. Ayat tadi sebelum solat kena wuduk. Tapi budak ni belum baligh. Boleh jadi wuduk dulu aja boleh jadi solat. Tak payah, tak keluar di perubahan ada. Tak payah. Jadi dia nak solat tak payah angkat wuduk, kan? Kalau dia angkat wuduk pun, kalau dia batal tak payah angkat wuduk juga. Dalam solat dia pop tak buat pun. Betul kan? Permasalahan ni kalau kita bawa tentang budak yang belum balik, oh budak belum balik boleh pakai tattoo, boleh dye rambut. Dia rambut trojan kan, anak-anak dia kan rambut kan macam-macam rambut. Dia belum balik. Belum balik. Cocok tindih sana tindih sini, gangster betul pula. Jalan air raya, bangga bawa bapak dia. Pasal dia anggap apa? Inilah can untuk apa ni? Untuk buat ni semua. Sebab katuk dan terus. Apa pun apa? Kalau budak lelaki pakai, pakai emas, pakai bangle, pakai apa semua. Pasal dia, dia tak, dia belum balik. Sengaja. Kotak ni. Nah, nampak ini yang saya katakan tadi boleh berubah, boleh boleh berubah apa? Pendapat awak. Tadi nak nak tarik balik. Nah, ataupun kita carry dulu. Jadi ada beza, ada beza. Walaupun saya kasih syubhat-syubhat, tadi kena syubhat lah. Buat sesuatu yang merupakan syarat untuk ibadat tersebut untuk orang yang belum balik lah, yang belum diwajibkan, dengan buat maksiat. Yang tadi tu maksiat, pakai emas lelaki, lelaki pakai apa tas berat dan seterusnya, dengan apa ni, dengan melakukan satu syarat ibadat. Lepas tu kalau budak kecil boleh pergi haji tak? Boleh pergi umrah? Okey, boleh. Kena pakai ihram tak? Tapi tak tinggal bebas lah. Nanti tahan dulu awak gunting cukur rambut dia tak? Bukan cukur rambut dia. Boleh pakai banyak wangi tak budak ni? Pakai bedak, boleh pakai bedak. Apa tu bedak apa yang yang bau wangi sikit? Johnson. Tak boleh lah. Pasal apa ni perkara yang membatalkan ataupun tak membatalkan, dia melanggar pantang larang ihram. Jadi pembahasan ni sebenarnya penting ke tak penting ni? Jadi dia bukan masalah fikir kecil tau, buruk dia sebenarnya ada masalah usul fikir sebenarnya. Kalau cakap tentang hal ini, semua yang lain tu kita pakai usul ni. Jadi perlu kita nak kenapa? Nak kena pastikan hal ini. Baik, jadi di sini memang disebutkan oleh ulama, memang disebutkan oleh ulama. Jadi yang kita kena sepakati bahawa yang wajib, yang wajib melakukan perkara-perkara tadi, adakah budak itu? Budak tu ke yang nak kena angkat wuduk, nak kena pakai ihram? Budak tu ke? Tentu ia bukan budak tu. Pasal khitab yang ini perintah daripada Allah SWT tak pergi pada, tak sampai, tak pergi pada dia. Dia pergi pada orang yang balik. Dia bukan belum balik, jadi tak akan pergi pada dia. Tak sampai pada dia. Itu direktif itu tak apply pada dia kan? Tapi direktif itu apply pada siapa? Arahan itu apply pada siapa? Kepada yang dah balik. Dan termasuk yang balik, wali dia. Jadi macam ini, dia tak berdosa kalau dia tak buat. Kita tadi kata apa hukum wuduk untuk solat? Wajib. Kalau tak berwuduk untuk solat, haram dan berdosa. Tapi kita katakan kalau budak tu tak berwuduk, tak berdosa. Jadi siapa yang dosa ni? Di sini adalah wali. Walinya yang perlu. Walinya perlu suruh dia angkat wuduk. Tapi kalau dia angkat wuduk betul ke, angkat wuduk tak betul ke apa semuanya, wali dia dah suruh buat, maknanya dia tak tanggung apa-apa kekurangan pada pada anak tersebut. Jadi dalam ihram sama juga, sepatutnya apa? Dia tak boleh melanggar pantang larang ihram. Tapi kalau dia langgar juga, dia tak dosa, pasal dia budak kecil. Kalau mak bapak dia melalai dalam tanggungjawab menjaga pantang larang ihram budak tersebut, mak bapak tu kena, dia akan tanggung. Nah, dalam bab haji ni, bab ihram ni, dan ini ada dam, ada tambahan. Siapa yang kena bayar? Kalau ikut kaedah, mak bapak kena kena bayar. Jadi sampai kat situ. Jadi itu dalam bab syarat ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan perintah, dengan ibadat. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat pula macam mana? Tentu budak tu dah tak berdosa. Siapa yang gunting potong rambut macam tu? Yang pakaikan seluar main tu, baju seksi macam tu contohnya, jalan air raya tu semuanya, tu tu dia bukan budak tu. Walaupun budak tu cakap nak pun, budak tu tak berdosa. Dia cakap kat mak dia, belikan yang itu, mak pakai yang itu, saya nak pakai yang itu. Tapi anak dia tetap tak berdosa. Siapa yang berdosa? Bapak berdosa. Ini perkara yang pernah kita jumpa dulu waktu kita baca-baca. Ini saya keluarkan balik perbahasan. Perbahasan ini sebenarnya penting. Kita boleh kita ambil, ambil mudah. Nah. Tapi jangan sampai kita katakan orang bawa anak tak tutup aurat, tak pakai tudung budak perempuan, bapa dia berdosa, mak dia berdosa. Boleh tak kita cakap macam itu? Ini kita bukan cakap pasal pakaian yang juluk mata atau pakai benda yang haram tau. Ini dia tak tutup aurat. Berdosa tak mau buat? Kenapa? Sebab dia tak wajib pun tutup aurat asal dia. Asal dia budak ni, budak-budak kecil ni tak wajib tutup tutup aurat pun. Jadi kita kalau tak tutup aurat budak ni pun kita tak tak disuruh pun tutup tutup aurat budak-budak. Jadi macam itu tak mengapa. Beza yang saya katakan tadi perkara yang yang haram lah. Yang haram lah. Itu dah itu. Ataupun ada penyerupaan dengan orang-orang fasir, orang kafir dan sebagainya. Baik, kemudian Nabi SAW dalam lafaz yang kita baca tadi juga dalam Bukhari dan Muslim, kalau bukan aku takut akan memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak, masalah siwak untuk setiap solat, untuk setiap solat. Jadi di sini dengan lafaz setiap solat, kulli solat, kullu maknanya semua solat. Kita ada macam-macam solat kan? Ada solat apa? Wajib. Ada solat sunnah. Kau nak tambah lagi boleh lah. Solat jemaah, solat apa ni tak jemaah dan seterusnya. Solat seminggu sekali, solat di masjid dan apa-apa lagi lah. Tapi yang penting apa juga solat? Solat jenazah. Apa juga yang dikategorikan sebagai solat dalam syariat, disunatkan kita bersiwak. Solat rawih? Ya. Solat witir? Ya. Apa jugalah. Solat gerhana, solat apa juga disunatkan kita untuk bersiwak sebelum kita solat. Dan juga yang semakna dengan solat ataupun ada hukum solat tapi dia bukan solat, seperti tawaf. Sebab Nabi SAW kata tawaf bil baiti solatun. Tawaf dikeliling Kaabah itu adalah solat. Mereka dibolehkan kita bercakap cakap. Itu perbezaan. Jadi ulama, banyak ulama mengatakan wajib seorang itu atau syarat sah tawaf itu hendaklah dia berwudu. Kalau sa'i perlu tak ada berwudu? Wajib tak ada berwudu? Kalau sa'i bersama Marwah. Kias dengan tawaf. Habis di Pajamrah pun nak kena angkat wudu. Sebelum kurban nak kena angkat wudu. Kias dah habis lah awak kalau main kias saja. Semua benda kena wudu. Jadi, boleh kias ke tak boleh kias? Tak boleh kias. Tak ada dari. Yang ada, tawaf. Yang lain, tak. Okay. Ada pun tentang baca Quran, itu masalah kita tak bahaskan. Kalau kita sujud syukur ataupun sujud tilawah, lepas apa tengah baca Quran, jumpa ayat sujud. Kita sujud. Perlu tak kita berwudu untuk sujud? Haa. Kenapa tak perlu? Solat ada sujud? Ni sujud part of solat. Jadi di sinilah yang kita kena apa ni pastikan tasdik bahawa adakah sujud syukur, sujud tilawah ni solat ke bukan? Kita dapati bahawa dia bukan. Ia bukan solat, walaupun ia adalah sebahagian daripada rukun solat, iaitu sujud. Tapi dia bukan solat. Jadi kita boleh lakukan, tak perlu syarat-syarat solat. Tak perlu nak pakai tudung dulu apa semuanya, pakai seluar panjang apa semuanya, baru nak sujud. Tak perlu nak kabur dulu, tak tentu lagi. Tak perlu tayamum pun. Dan tak perlu nak menghadap kiblat untuk sujud tilawah ke sujud syukur. Kalau kita buat tu semua, boleh ke tak boleh? Boleh lah, bagus. Kita tak larang pun. Tapi kita tak wajibkan. Ada orang kita sampai baca Quran pun mesti kena pakai telukong apa semuanya. Baru baca Quran. Dah jadi macam apa? Macam wajib. Jadi bila lah licin nak pakai telukung, panas lah apa semuanya, ada semua orang tak ada satu tempat, tengok TV lagi senang. Dengar orang baca Quran, orang baca Quran, orang nyanyi ke. Waktu bila kita letakkan syarat-syarat yang tak ada dalam syariat, walaupun kita nampak macam bagus apa semuanya, itu tahu dia wajib dengan tak wajib, dia beza. Dia akan mengakibatkan perkara yang tidak baiknya, mesti tidak baik. Sebab sebaiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalaulah bukan aku takut memberatkan, syaqqa yasyuqqu masyaqqa, maknanya memberatkan, dalam kitab kata apa, menyulitkan, menyusahkan. Jadi menunjukkan Nabi SAW tak perintahkan kita bersiwak, tak wajibkan kita bersiwak, sebab nanti dia akan menyusahkan, memberatkan. Kita tanya balik, ataupun kita tanya diri kita lah, kalau begitu maknanya tak adalah, tak adalah perkara-perkara yang wajib. Sebab semua benda yang diperintahkan kita, semua ada susah, semua ada sulitnya, semua ada beratnya. Solat itu senang ke susah? Susah. Wuduk lagi kalau saya sejuk. Jadi kenapa Nabi SAW suruh juga? Adakah Nabi SAW inginkan kesusahan untuk kita? Islam inginkan kesusahan untuk kita? Tidak juga. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Kalau lah bukan kerana menyusahkan umatku, maka aku akan suruh mereka siwak. Di sini kena faham makna menyusahkan, menyulitkan, memberatkan dan seumpamanya. Ya, ini masyarakat. Ada orang kata agama Islam itu mudah, semua mudah, susah je tak payah buatnya. Dinafikan daripada agama Islam, ad-dinu yusra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kamu kesenangan, Allah tidak mahu untuk kamu kesusahan, kesulitan. Tidak apa makna ni. Dan kita pula ada kaedah al-masyaqqah tu tajlibu taysir, kesusahan itu menjemput kesenangan. Idza taqal amru tasa', apabila sempit sesuatu perkara tu, dia akan jadi apa? Akan jadi luas. Idza tasa'a dhaqa, bila dia luas dia jadi sempit lagi. Jadi apa makna-makna kesusahan di sini? Jadi kata ulama, kesusahan ini terbagi kepada beberapa bahagian. Dan dekat sini ada tulis kalau yang cantik bagus ni. Yang pertama, al-maqdur 'alayha, al-masyaqqah al-maqdur 'alayha, yang kita mampu melakukannya. Dia susah, dia sulit, dia berat, tapi boleh ke tak boleh kita buat? Boleh kita buat. Solat tarawih, solat tarawih, senang-senang ke susah? Rakaat-rakaat hanya baca panjang-panjang, waktu malam lagi panas-panas lagi, susah. Tadi boleh buat tak? Boleh, banyak yang boleh buat daripada yang tak boleh buat. Tapi itu sunat. Okey, yang kasih contoh sunat, ambil contoh wajib, solat subuh. Solat subuh lah paling favorite. Senang ke juga? Susah. Setuju? Susah. Tapi boleh buat tak? Boleh. Tak boleh tu, kalau dah tak boleh, tak wajib lah tu. Itu kes tak boleh bangun. Boleh bangun? Boleh. Boleh pergi masjid, solat jemaah di masjid. Disyariatkan kan? Disyariatkan, diperintahkan. Tapi senang-senang ke susah? Jawabnya susah. Tapi boleh buat tak? Mampu dilakukan tak? Mampu dilakukan, solat berdiri dan sebagainya. Jadi dia tetap susah, tetapi dia masih boleh dilakukan. Dan satu lagi jenis adalah yang susah dan tak boleh dilakukan. Orang yang dah tak ada kaki nak suruh berdiri macam mana? Tuk solat. Orang yang sedang baru habis apa tu, baru habis operation, suruh dia puasa bulan Ramadan, macam mana? Dia boleh buat tak? Tak boleh buat kan? Dia tak boleh. Orang yang memang tak boleh baca ABC, apalagi Al-Bata, awak suruh wajibkan dia baca Fatihah. Dia tak boleh baca kan? Awak suruh pun tak boleh buat. Dan seumpamanya, orang yang sakit, awak suruh dia berwudu, tak boleh, dia tak boleh buat. Jadi yang ini jenis kesusahan yang kedua. Jadi dua kategori. Dan setiap kategori itu ada dua keadaan juga. Jadi semua total apa? Dua kali dua apa? Empat. Jadi untuk yang pertama tu, yang boleh, kesusahan yang boleh kita lakukan tu, dan dia susah tapi boleh lakukan, dia maknanya dia tak sampai kepada darurat. Dia tak sampai kepada darurat. Ada kesusahan tapi tak sampai kepada darurat, tapi masih boleh ditanggungjawabkan, masih boleh ditaklif tadi. Itu maksudnya, kalau orang dia pun dia tak sampai kepada darurat. Darurat atau darurat tak boleh buat mati, ataupun hilang anggota badan dan sebagainya, tak sampai macam tu. Yang kedua yang susah ni tapi boleh kita lakukan, dia tidak ada. Tak susah pun sebenarnya. Tak susah. Dia susah daripada sudut lain lah. Kita cakap susah. Seperti pergi masjid, solat subuh. Keluarkan zakat. Susah lah juga kan. Zakat kita lah susah juga lah. Nak pergi jumpa orang miskin ke, ataupun nak pergi telefon ke. Macam mana biasa namun dia akan tetap susah. Dia belum susah. Maknanya susah daripada sudut apa? Masyarakat dan sudut besar apa? Nak kena buat kerja dah, nak kena buat kerja, nak kena usaha sikit. Tapi yang kategori yang kedua ni, dia memang tak ada apa-apa menyusahkan, menyempitkan pun. Nah. Dan yang, jadi itu dua kategori untuk kesusahan yang boleh kita lakukan. Kemudian yang susah yang kita tak boleh lakukan, yang pertama adalah dia akan mengakibatkan pengorbanan nyawa, ataupun dia boleh sampai kepada hilangkan anggota badan, ataupun yang semakna dengannya, yang semakna dengannya, yang berkaitan dengan kita atau berkaitan dengan orang lain. Kita kalau buat ini, kita tak apa, kita tak mati, anggota badan kita tak apa, tapi isteri kita mati. Macam mana nak buat benda ni? Kita kalau buat benda ni, ada orang lain yang terkorban walaupun bukan kita. Jadi yang ini dinamakan masyarakat yang betul-betul, yang ini kesusahan dengan macamnya. Alhamdulillah. Jadi yang apa tu, yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, kesusahan yang tidak boleh kita lakukan ni ada satu, di satu keadaan. Yang ini yang sampai mau kepada hilang nyawa dan hilang anggota badan. Jadi mana satukah antara makna-makna ini, tiga makna ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Laulaan asyukka ala umati, kalaulah tidak aku memberatkan umat aku. Sekarang awak pilih. Ada tiga makna kan? Mana satu? Yang nombor satu. Nombor dua. Okay, nombor satu apa? Maknanya dia tak sampai pada darurat. Dia susah tapi tak sampai pada darurat. Yang kedua memang tak ada susah sangat. Jadi yang tak ada susah sangat ni memang Nabi SAW tak pernah ada syariat yang apa tak ada susah langsung. Jadi ini bukan maksud dia. Jadi bersiwak kalau kita ambil yang nombor tiga, sampai kita siwak boleh mati ke? Tiap-tiap kali kita siwak nak wudu, tiap-tiap kali siwak nak solat sampai mati, ataupun kita punya jari sampai putus itu, krem je lah banyak-banyak. Itu pun bukan dia suruh untuk bersentang. Gigi kita pun bukan macam gigi apa. Gigi binatang buat ke apa, buaya susah. Sampai boleh pingsan, tak ada. Jadi makna yang ketiga tak masuk, makna yang kedua tak masuk. Jadi makna yang pertama, dia susah, tak boleh buat, masih boleh buat. Tak sampai meninggal dunia. Jadi yang itu yang Nabi SAW elakkan. sehingga dengan cara tak perintahkan kita bersiwak untuk setiap kali wudu ataupun setiap kali kita solat. Dan satu faedah lain, Nabi SAW dalam hal ini seolah-olah mengatakan bahawa kalau dia perintah, wajib lah. Dan bila wajib, kamu akan susah. Oh, Nabi SAW ada power, ada authority untuk apa ni? Untuk perintah atau tak perintah? Zahir daripada hadis sini, ada ke tak ada? Nabi SAW ada kuasa tak? Ada. Bukan Allah SWT yang maha kuasa. Syariah ni syariah Allah SWT. Tapi kenapa Nabi SAW pun ada kuasa juga? Ini syirik kan? Tak, tak syirik. Macam mana jawab ni? Macam mana faham? Awak kalau jumpa orang yang anti sunnah, habis. Dia kata pakai Quran je. Sebab kalau kita pakai sunnah, maknanya kita dah samakan Nabi SAW dengan Allah. Kita samakan hadis dengan Quran syirik. Macam kita letak nama Allah dengan nama Muhammad kat atas apa? Sama level dekat timbul. Kita syirikkan. Sama macam kita bila azan, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syirik kata dia. Kita cuma kata asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh ada anna muhammadar rasulullah, ni semua syirik. Oh, dia tawhid power. Ni super tawhid. Macam mana? Kau pernah dengar orang macam ni? Pernah jumpa? Ha, tak jumpa, pergi internet boleh jumpa. Rashad Khalifah, dia memang dia ada mazhab mujizat nombor 19. Dan dia ada kata-kata macam ni. Dia kata mesti pakai Quran, dia tak boleh pakai sunnah. Kita buat dalam masjid tu semua syirik. Sebab Allah kata, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan masjid-masjid tu adalah milik Allah saja. Maka janganlah seru selain Allah. Kamu dah bila sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu dah seru nama Allah SWT dan nama orang selain Allah. Habis. Allah dah langgar berita surah jin ni. Dia ada juga. Jadi kita katakan apa? Tidak. Kita bila ikut Nabi SAW, kita taat pada dia 100%. Kita bukan mensyirikkan Allah SWT. Bahkan dengan kita taat tu sajalah kita boleh dapat apa? Mencapai mentauhidkan Allah SWT yang benar, yang sejati, yang sempurna. Kita tak akan dapat mentauhidkan Allah SWT tanpa jalan mentauhidkan Rasulullah SAW. Pembahasan panjang sangat lah eh. Hati Allah, hati Rasul dan seterusnya. Tapi yang penting di sini adalah maksud kita, Nabi SAW katakan, kalau lah bukan aku beratkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk siwak. Menunjukkan siwak itu bagus ke tak bagus? Pertama kali, bagus. Tapi Nabi SAW tak mau perintahkan. Takut dia apa ni? Dia memberatkan. Dan yang berat ke tak berat ini, adakah bersiwak setiap kali wudu, setiap kali solat ini betul-betul berat ataupun tidak? Di sini yang kita tak boleh kata ya dan kita tak boleh kata tidak. Mungkin dia macam wudu juga. Mungkin dia macam solat juga. Macam marmadah, masukkan mulut. Ada orang nak sedut air kat dalam hidung, susah bukan main. Adalah tapi sedut asap rokok, senang bukan main. Tak boleh, jadi dia relatif. Berat ke tak berat? Dia menunjukkan Nabi SAW bila dia kata, kalau lah tak aku beratkan umatku, aku perintahkan. Menunjukkan kata-kata seperti ini adalah sangkaan daripada Nabi SAW. Bahawa kalau mereka kena siwak ni, tiap-tiap kali nak wuduk dan tak lima salat, mesti akan beratkan mereka. Mereka tak boleh lakukan. Walaupun tak sampai mati. Jadi kata ulama, ini dalil bahawa Nabi SAW boleh berijtihad dalam meletakkan hukum syariat. Jadi pembahasan panjang dalam masalah usul fiqh. Boleh tak Nabi SAW ijtihad? Ulama boleh ijtihad tak? Boleh. Yang tak boleh, kita orang awam tak boleh ijtihad. Aku rasa-rasa lah. Aku rasa ni wajib. Aku rasa ni sunnah. Aku rasa ni tak sunnah. Aku rasa ni tak payah buat. Aku rasa ni halal. Aku rasa ni haram. Kadang macam kita ni, kita orang Singapura ni belum halal. Yang boleh ijtihad adalah ulama. Nabi SAW boleh ijtihad. Ada ulama kata Nabi SAW tak boleh ijtihad. Sebab apa? Nabi SAW dapat apa? Wahyu direct. Kenapa nak ijtihad? Seolah-olah aku dah nampak cahaya masih nak pakai torchlight. Ada lampu buka-buka keran lah kata orang tu. Ada. Ada orang dah ada matahari yang belum terang-terang masih nak buka lampu yang nak jalan. Tapi kita kat Singapura buat. Sebab apa? Sebab banyak orang tak nampak. Bak motor mesti apa? Lampu mesti buka. Kereta pun disunatkan buka. Jadi itu wajib kan? Tapi motor sekarang apa? Wajib lah, wajib buka lampu. Okay, itu cerita lain lah. Jadi kata mereka, Nabi SAW tak boleh istihad, dia dapat wahyu. Okay, itu satu pendapat. Pembahasan dia banyak lah. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi SAW boleh istihad. Apa makna istihad? Istihad maknanya dia tak ada dalil yang betul. Tak ada dalil yang nas yang pasti. Dan bila dalam keadaan begitu, mungkin dia betul menepati hukum Allah SWT. Mungkin dia apa? Menyalahi hukum Allah SWT. Itu muskil dia. Nabi SAW boleh buat salah dalam halal haram. Dia kata tak boleh. Oh. Tapi kita ataupun pendapat kedua mengatakan boleh. Nabi SAW boleh ijtihad. Cuma bezanya ijtihad Nabi SAW dengan ijtihad orang lain, orang biasa, adalah apa pun ijtihad Nabi SAW, ia sama ada akan disetujui oleh Allah SWT ataupun ditegur, dibetulkan oleh Allah SWT. Ada pun orang lain, tak ada. Tak ada jaminan. Awak imam macam mana hebat solat istikharah berapa kali untuk keluarkan hukum tu, awak dah kaji punya kaji punya kaji, tak ada, tak ada wahyu akan turun kau punya pendapat tu betul atau pendapat kau tu salah, tak akan ada. Tapi Nabi SAW pasti ada. Dan kita jumpa banyak dalam Al-Quran, Afallahu anka lima alintalahum dan seterusnya, abasa wa tawalla anja'a ulama wa yudrika alahu yadzakka dan seterusnya. Jadi ada. Jadi oleh kerana itu, dalam hal ini sebenarnya ijtihad daripada Nabi SAW. Kalau itulah fahaman kita, itulah tafsiran hadis ini, apa faedah kita boleh dapat? Nabi SAW sebab suka kita siwak sebenarnya, tiap-tiap wuduk, tiap-tiap solat. Tapi Nabi SAW tak wajibkan, tak perintahkan. Apa makna? Apa kita boleh dapat tentang Nabi SAW? Nabi pandai kata apa? Mahu segala. Nabi kesian pada umat lah. Nabi sayang pada umat. Dan ijtihad Nabi SAW betul ke tak betul? Menepati hukum Allah SWT ke tidak? Ya. Macam mana awak tahu? Tak turun apa-apa wahyu yang wajibkan kita siwak. Memansuhkan ayat ini ataupun hadis ini menunjukkan bahawa memang bahawa kalau kita diwajibkan bersiwak, dia akan menyusahkan kita. Dan kali ini tak ada orang boleh tahu. Apa kita nak susah-susah buat sebih dan sebagainya. Kalau siwak tiap-tiap hari, tiap-tiap solat, tiap hulu, menyusah kan? Tak payah, tak berpesan, berpesan, tak payah. Sebab ini bukan cerita hari ini, bukan cerita dekat Singapura, dia cerita satu dunia sampai di zaman. Dan Allah SWT maha mengetahui. Sebab itu bahaya kita mensyariatkan sesuatu dalam agama ni yang tak ada dalil. Oh ni bagus kita buat gini tiap-tiap tahun. Oh ni bagus kita buat gini tiap-tiap minggu. Ni bagus kita buat gini tiap-tiap kali kita nak solat. Lepas baca amin kita baca Rabbil Wadidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Wadidayah. Assalamualaikum. Bagus tak Rabbil Wadidayah? Ampunkan aku, ampunkan dua ibu bapa aku. Masya Allah. Ini memang doa yang sahih. Maksud apa di dalam? Dalam Al-Quran. Betul tak? Tapi boleh tak kita jadikan dia satu sunnah? Setiap kali kita lepas Fatihah ke, lepas Amin ke, lepas apa ni nak dekat apa ni, waktu beri salam kita baca doa. Doa ni. Banyak orang buat kan? Ataupun sebelum salat, baca macam-macam tu lah. Mubi Qurabinna, Minhamazati, apa pun semuanya. Lepas tu baru Allah Akbar. Kita tak cakap pasal lafaz niat tu, cerita lain. Ini salat doa, doa. Sebelum nak solat. Semua bagus, semua tampaknya bagus. Tapi kita ada manhaj. Apa manhaj dia? Bahawa setiap perkara syariat dalam agama yang tak ada dalilnya mesti tak bagus. Mesti tak bagus. Kalau bagus, kalau bagus untuk umat ini mesti akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti benar. Semua ni mesti tak bagus. Mungkin kita belum nampak. Pasal dia belum nampak keburukan dia tak. Tapi mungkin apa ni akan datang yang kenapa dulu. Tapi wallahualam itu semua kita tak tahu. Nah, Jadi permasalahan selain itu adalah laula nasyukka, tak lafaz hadis lagi. Biasanya ulama kalau syarahkan hadis dia lafaz satu-satu perkataan, laula nasyukka ala ummati, tak aku memberatkan umatku. Jadi apa makna umatku? Maka kata ulama umat ni ada banyak makna. Umat mungkin satu orang pun jadi umat. Seperti Nabi Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, satu umat padahal seorang saja. Makna umat kat sini adalah imam, pemimpin. Dan umat kadang maknanya jam'un minan nas, yakni satu kumpulan orang. Jadi umat ini, umat ini, umat ini maknanya satu kumpulan manusia. Dan kadang umat boleh nak maknanya apa? Masa wadzakara ba'da ummatim, kawan apa di yang Nabi Yusuf selamatkan tu, dia apa ni, dia teringat selepas ummah, jadi selepas beberapa waktu Nabi Yusuf ni pandai takdirkan mimpi, dia boleh takdirkan mimpi raja dan sebagainya. Eh, banyak-banyak maknanya. Jadi umat dalam hadis ini maknanya mana satu? Maknanya kumpulan manusia. Dan lebih khusus bagi umat ini sebenarnya adalah umat umatul da'wah, yakni umat yang bukan umatul da'wah, umat mustajabah, umat yang yang telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tak nak beratkan ni bukan semua umat dia, tapi adalah umat Islam. Sebab umat ni ada dua jenis, satu umat dakwah, satu umat istijabah. La amartuhum, nescaya aku akan perintahkan mereka. Itu dah tafsir dah. Kita punya bahasa amartuhum maknanya perintah. Tapi amara dalam bahasa Arab lebih dari sekadar perintah. Dia kadang-kadang makna perintah ataupun minta aja. Kadang-kadang dia makna urusan ataupun perkara syan. Jadi wa ma amru fir'auna bi rasyid, dan tidaklah urusan Fir'aun tu apa ni, urusan yang yang memberi petunjuk atau mendapat petunjuk. Jadi bukan maknanya perintah Fir'aun tu ada petunjuk ataupun tidak, maksudnya keadaannya, keadaan Fir'aun itu. Jadi dalam hadis ini aku akan perintahkan mereka, maknanya aku wajibkan mereka, perintah dari atas ke ke bawah. Dan di dalam lafaz ini la amartuhum bisiwak, kata perintahkan mereka untuk bersiwak, maknanya siwak ini tidak wajib. Itu dia dalil yang paling jelas bahawa siwak itu tidak wajib. Dan bahawa kalau Nabi perintahkan, dia jadi wajib. Jadi apa asal hukum perintah dalam Quran ke dalam hadis? Kita cuma perintah saja, dia adalah dia agak akan buat macam ini. Wahai orang beriman, buat macam ini. Menunjukkan dia buat, dia wajib. Tak buat dulu, berusaha. Tetapi ada ulama mengatakan tak semestinya perintah dalam Quran ataupun hadis menunjukkan kepada wajib. Kadang-kadang tak wajib. Nabi SAW ketika sedang makan, ada satu budak yang makan dia dekat hujung. Dia nak makan, dia apa ni? Tangan dia panjang macam plastik man. Dan dia baca tak baca, dia makan tak baca bismillah. Jadi Nabi SAW kata apa? Ya ulam kul bi yamini, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, sebelum tu nak cakap ya bunam sammillah, wahai budak sebutlah baca bismillah, dan makanlah guna dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat dengan denganmu. Ni semua apa, perintah tu kan? Perintah wajib tak? Wajib. Tapi tu kan budak kecil. Kita dah kata budak kecil tak ada wajibnya. Jadi dalil bagi mereka bahawa tak semua perintah awak wajib. Macam? Tak semua perintah wajib. Tapi kena tengok ke keadaan. Jadi ada lagi satu pendapat ulama, memang kena tengok keadaan. Kalau keadaan dia bab ibadat dan sebagainya, okey, itu wajib. Tapi kalau dia hal-hal yang adat kebiasaan, bab makan minum, bab campur gaul suami isteri contohnya, ataupun ya, tentang kebersihan, tentang adab dan akhlak yang tinggi-tinggi, ini tak wajib, kata mereka. Kalau buat qada hajat ni boleh ngadap kiblat ke tak ngadap kiblat, ni tak wajib. Kalau pakai pakaian macam itu dan macam ini, isbal ke tak isbal, ni semua tak wajib contohnya. Satu pendapat ulama. Ini masalah yang membahaya juga ni. Dan ini masalah usul. Ada khilaf pula. Tapi pendapat yang terkuat dalam hal ini, insyaAllah semua perintah asalnya wajib. Melainkan ada dalil yang menunjukkan dia tidak ada demikian. Itu yang paling tepat dan paling selamat. Antara dalilnya, dalil yang paling kuat fahaman sahabat terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW. Nabi SAW bila dilarang daripada buat umrah pada peperangan Hudaybiyah, orang Quraisy kata kepada Nabi SAW, buat perjanjian tahun ni korang balik, tak boleh masuk Mekah. Tapi tahun depan boleh datang. Tapi kalau datang umrah, bisa 3 hari mesti balik. Tak ada renewal, not renewal, mesti balik. Okey. Dan ada perjanjian-perjanjian lain. Orang semua sedih, orang semua marah. Mana boleh kita lagi, kita ni agama betul apa semuanya, orang agama kafir, Umar Khattab kata. Mana kita boleh terima dalam syarat-syarat ni? Tak setuju. Kemudian Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat tahalul. Sebab orang yang kalau tertahan untuk buat haji, maka yakni dihadang oleh musuh dan sebagainya, maka dia boleh apa? Dibenarkan dia untuk tahalul. Tahalul maknanya dia kurang untuk dia ke, dia gunting ke, ataupun ada dia sembelih binatang kurban dia tu. Wa'in fa'in uhsir tu fa'amastai sarak minazadi. Itu dalam surat Al-Baqarah. Kalau kamu dikepung untuk berhaji, maka sebelihlah kurban. Baik, jadi Nabi SAW perintah sahabat-sahabat untuk tahalul. Kita tak boleh buat umrah. Kita akan penuhkan perjanjian perjanjian. Tahun depan baru pergi. Orang marah. Kan Rasulullah, engkau janji kita akan buat umrah ni. Ya, tak kena cakap. Aku janji, tak cakap tahun ni. Baik. Jadi itu masalah. Nabi SAW tengok orang semua tak nak tahalul. Tak ada orang gunting rambut, tak ada orang cukur rambut, tak ada orang sembelih. Semua buat redak je. Nabi SAW suruh ni. Tak mau. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha bila Nabi SAW akan nasihatkan kepada Nabi SAW, dua orang ini memang tengah emosi ni. Kau wahai Rasulullah keluar, engkau pergi tahalul, kau pergi sembelih. Mesti dia orang yang betul lah. Nabi SAW apa? Nabi SAW pun tahalul, Nabi SAW sembelih. Sahabat-sahabat semua dah tengok lah. Nabi SAW dah buat apa lagi? Kita semua buat. Dia menunjukkan kata ulama bahawa kata Syekh As-Sam'ani dalam kitab Usul Fiqh ya, Qawaidul Adillah, dia seorang ulama Syafi'i, menunjukkan bahawa perintah Nabi SAW asalnya wajib. Dan dalam hal ini ada lebih lagi yang sudah perbuatan Nabi SAW menguatkan perintahnya. Jadi sahabat-sahabat semua tahu bahawa dia wajib. Tapi berat, betul tak? Bahkan kita lebih daripada itu. Apakah perintah tu? Bukan hanya wajib je, wajiblah Tuhan. Adakah kita mesti buat berterusan? Dan kalau ada perintah untuk wudu, kita mesti tiap-tiap kali wudu. Kita kalau ada perintah solat, kita mesti tiap-tiap kali kita kena solat. Kalau ada perintah haji, kita mesti tiap-tiap tahun buat haji. Sampai ada yang faham macam tu. Sebab tu bila turunnya ayat haji, Nabi SAW perintahkan manusia untuk buat haji. Sahabat-sahabat tanya, "Fi kulli am ya Rasulullah, adakah kita buat haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi SAW kata, "Kalau kata ya, mesti ya." Maksudnya kalau kata ya je, habis setiap tahun. Jadi menunjukkan bahawa kata-kata Nabi SAW macam je, dia dah jadi apa? Dia jadi jadi wajib. Dan satu perkara lagi berkenaan siwak tu, nama tu orang di siwak, aku perintahkan mereka untuk siwak. Adakah maknanya perintahkan untuk bawa kayu siwak? Setiap kali nak wudu bawa, taruh dekat apa, telinga, taruh dekat kunci. Setiap kali nak solat, standby lah apa, kunci. Bukan maknanya kita gosok gigi kita. Jadi apa makna siwak dalam hadis ni? Kayu dia ke? Perbuatan. Perbuatan. Dalam hadis ni lah. Dalam hadis ni maknanya apa? Perbuatan. Alhamdulillah. Setuju semua kan? Bukan bawa siwak saja. Tak jadi nak perlu. Bukan bawa siwak. Tak jadi nak. Nah, salat. Maknanya kita bersiwak. Jadi siwak ni ada dua makna. Satu kayu yang buat siwak, satu lagi adalah perbuatan bersiwak. Dua-dua ada dalam hadis. Cuma isunya sekarang ni, adakah sunnah tu hanya kita dapat bila kita bersiwak dengan kayu siwak pure original yang tumbuh kat Madinah? Kalau kita pakai kayu lain, tak boleh tak pakai. Kalau pakai perut gigi, tak dapat sunnah. Walaupun pakai pasta apa? Toothpaste, siwak ke, meswak ke, siwak air ke, lorek eh? Dan sebagainya. Pun tak dapat juga. Mesti nak pakai kayu juga. Nak sangat pakai lorek, tahu apa? Tak ada kongkian tu dekat apa? Dekat batang siwak, baru dapat sunnah. Betul ke tu? Satu pembahasan. Tapi pertama sekali sebelum kita pergi membahaskan alat-alat yang digunakan untuk siwak, semua setuju tak bahawa yang sunnah, yang asal sunnah adalah gunakan kayu siwak? Bahawa kalau orang tu pakai kayu siwak tu, confirm dia dapat hadis ni lah. Dan hadis-hadis menerangkan fadail siwak. Setuju semua? Setuju lah. Sebab ada orang kata, tak perlu pakai kayu tu. Bukan pasal dia merosakkan gigi apa semuanya. Barulah kotor lah ataupun kolot lah atau sebagainya. Islam tak mau nampak macam dah baru-baru pakai tie apa semuanya. Sekali dia kan siwak lah. Spok air. Spok baru company. Kalau dah pakai macam business member aja, pakai lah baru gigi. Dentist recommended punya. Dan diorang menghina. Sampai menghina orang yang pakai siwak. Jadi ketahuilah bahawa asal kita faham hadis bahawa kayu itu memang asal sebab Nabi SAW menggunakan. Okay. Cuma adakah menggunakan selain batang siwak itu akan mendapat sunnah? Siapa kata ya, dalil. Siapa kata tidak, dalil. Biasalah. Boleh tak pakai begini dapat kepala sunat dan niat sunat ketika wuduk? Ketika solat ada problem juga eh. Tapi masih boleh juga. Jadi di sini ada dua pendapat. Dan sebelum kita lihat pendapat tu, kita lihat apa sebab kita disuruh bersiwak. Style. Supaya orang jual siwak kan ada bisnes. Apa sebab? Tak bersihkan mulut. Zahir, jidan. Sebab itu dia ada dalam bab wuduk. Dan hadis yang ada kat dalam tu, yang dalam tu tasawwaru fa inna mumadharatun bil fami. Bersiwaklah kalian. Walaupun dia tahu dia ada banyak ada saksi-saksi dia. Tapi ada hadis yang baik ya. Siwak itu madharatun, yakni mensucikan mulut dan memberi keredaan kepada Allah SWT. Jadi banyak antara sebab kita bersiwak adalah mencuci mulut. Dan jika kita boleh mencuci mulut dengan selain kayu siwak tu, yang namakan kayu arak itu, dapat tak sunnah tu? Kita katakan, ada kalau kita katakan dapat, maknanya apa? Kita gunakan hujah apa? Kias dengan kayu siwak yang original. Kalau kita katakan tak dapat, sebab apa? Kita tak nak pakai kias. Sebab zaman Nabi SAW siwak dia semua apa? Kayu tu lah juga. Anjam. Kadang-kadang ada lagi kuat. Kalau nak dalil tadi, mencuci mulut, membersihkan mulut, apa juga alat boleh kita gunakan asal bersihkan mulut. Setuju? Tetapi adakah sama kedudukan tu brush tu dengan dengan kayu siwak yang yang asli. Sama ke dia? Di sini ada sebagian ulama katakan siwak macam mana pakai siwak tu itu lebih afdal daripada yang lain sebab dia asal. Adapun yang lain tu dikiaskan atas atas kayu siwak tersebut. Sebab Nabi SAW menggunakannya dan dia ada banyak, dia punya banyak manfaat dia, kelebihan dia yang kita ketahui dan mungkin yang kita tidak tidak tahu. Tapi aku gunakan yang lain, insyaAllah dah dapat sunnahnya juga. Cuma kurang sikit. Sekarang kita dah tahu kan, sampai dah membagi gigi pun pakai apa ni, pakai konten apa, chemical siwak menunjukkan ada kelebihan pada siwak yang tak ada pada yang lain. Dan kata ulama, kayu siwak tu kalau yang baru masih fresh lagi tu, dia panas tau. Dia pedas, pedas, bukan panas pertama. Dia basah, pedas. Dan dia ada power lah, bukan power apa. Dia macam ada kualiti, apa kita katakan, sifat karakteristik dia. Bila kita gosok gigi dengan kayu siwak yang fresh tu, dekat gusi-gusi tu, dia akan apa? Dia akan tarik kekotoran dengan cepat. Yang tak dapat pada apa ni, ada dulu gigi biasa walaupun dentist ada penyakit, walaupun yang ada macam macam-macam lah, ataupun yang kata tu punya dia tak akan dapat. Dia pasal apa? Dia bukan pasal dia punya kuat dia gosok ke apa tu, dia ada benda macam macam klinikal tu yang dia bila kena dia akan tarik. Sebab tu orang kalau lah lepas bersalin antara ni, orang ada yang minum apa, boleh buat ubat kayu siwak ni. Benda-benda orang tahu lah kat negara, masih dengar daripada masyarakat. Allah Alam. Tapi boleh tak? Tak boleh pakai yang lain? Jawabnya boleh. Nah, jadi bersiwak ini bukan hanya wasilah saja, bukan hanya wasilah untuk membersihkan mulut, tetapi ia juga satu ibadat secara sendiri. Baik, sekarang lepas hadis itu, la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Bersiwak berserta dengan setiap kali berwudu. Jadi macam mana kita nak apply hadis ni? Macam mana kita nak berwudu? Macam mana kita nak bersiwak ketika kita berwudu? Bila kita nak bersiwak? First kali kita belum basuh tangan belum apa, kita siwak dulu. Ataupun tengah-tengah kita basuh muka kita siwak. Ataupun dah habis kita akan uduk kita siwak. Ini kemungkinan-kemungkinan. Tapi macam mana kefahaman yang paling tepat? Sebelum beruduk, sedang beruduk. Lafaz hadis ini memberikan makna-maknanya sehinggakan ulama berbeza pendapat. Lafaz dia ada dua. Satu, inda kulli uduk. Lagi satu, ma'a kulli uduk. Makna ma'ah kulli wudu bersama-sama, ma'ah li musahabah, maknanya sama-sama. Zahabtu ma'ahu, ni aku jalan sama-sama lah sebelah-sebelah dengan dia. Bukan aku jalan dulu dekat lekat. Tu bahasa Arab. Jadi maknanya siwak tu mesti bila tengah wudu. Tengah wudu tu sama ada lah, tengah pomo-pomo ke. Yang paling munasib sekali, yang paling relevan sekali, bila tengah cuci mulut lah. Sebab tu ni pendapat kebanyakan ulama. Syekh Rahman Ta'ala dan lain-lain mengatakan, kita bila kita nak bersiwak tu, bila kita tengah mabar-mabar, kita siwak. Tapi ada ulama mengatakan tak semestinya juga, sebab kita ada lafaz lain, inda kulli wudu, ketika berwudu. Dan inda ni dalam bahasa Arab juga beri makna sebelum kita berwudu. Jadi kita siwak dulu. Jadi ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan kita bersiwak lepas wudu. Kenapa pula kita tak pakai riwayat ni? Mereka faham riwayat ni campur dengan riwayat lagi satu. La amartuhum bisiwak inda kulli solat. Aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali nak solat. Jadi kita ada perintah setiap kali nak wudu, kita ada perintah setiap kali nak solat. Jadi lepas wudu, ketika nak solat, tengah-tengah pun pahaman juga. Mana yang paling betul? Pasal siwak pun jadi susah. Nah, macam mana nak tarjih dengan nak korang menada sebelum ke sedang ke, yang kita hukum komuk ataupun selepas itu sebelum salat. Bila yang paling sunnah? Ya apa? Saya tanya apa? Nah, gilingnya tak boleh cakap pun. Sebut siwak. Saya tahu banyak yang memakai siwak. Bila siwak tengah apa, tengah-tengah jual, kita beli, kita pakai lah. Kalau tak ada, kita pakai. Tapi bila yang kita pakai, kita, ketika kita wudu sebelum, sedang, selepas. Jawapannya sebenarnya dalam hal ini, kalau kita terdapat dari perbuatan Nabi ke perbuatan sahabat ke, itu dah menjadi sebab-sebab mentarjihkan. Sebab cara Nabi SAW lakukan itu mentafsirkan lafaz ini. Nanti kita akan jumpa lah. Tapi kalau kita pernah baca, kita akan dapati bahawa tak ada waktu Nabi SAW angkat wudu sedang kumuh-kumuh Nabi SAW siwak, tak ada. Ataupun lepas saja wudu Nabi SAW siwak, tak ada. Yang ada apa? Sebelum dia bangun aja dia siwak, lepas tu dia angkat wudu. Nah, itu ada banyak. Yang menunjukkan yang paling kuat daripada sudut dalil, yang sudut dalil adalah makna dalam hadis ini, inda kulli wudu ma'a kulli wudu, yakni sebelum berwudu. Dan ini paling cantik. Lepas tu wudu semua satu set. Siwak dulu, wudu satu set. Lepas tu baru kita gomong-gomong, masukkannya dalam hidung dan sebagainya, kita wudu macam biasa. Kemudian, bila kita nak pergi solat, tu jam juga. Kalau dah kita wudu, dengan azan kita angkat wudu. Kita nak solat, kita siwak lagi sekali. Tapi kalau kita nak solat nanti lagi satu tujuh jam, kita tak siwak lah. Lepas baru berwudu. Faham? Baik, tentang nama-nama ulama yang dalam pendapat-pendapat tadi itu, bagi mereka yang mengatakan siwak itu sebelum solat, ini adalah mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka berikan kepada riwayat bersiwak setiap kali nak solat, inda kulli solat. Dalam banyak-banyak pendapat ini pendapat yang kita highlight sikit sebab ada mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i yang kata apa? Yang disunatkan bersiwak itu setiap kali nak solat ke nak wudu? Nak solat. Kita tarjihkan macam itu. Tapi jarang kita lihat orang-orang yang mazhab Syafi'i mengamalkan demikian. Yang satu amalkan itu bukan mazhab Syafi'i. Hanafi, Tabligh ke apa itu yang buat. Tapi yang mazhab Syafi'i dia tak buat. Jarang lah. Dan mazhab Hanbali. Baik, jadi antara cabang daripada masalah ini, kalau seseorang itu dia berwudu, kemudian dia solat lima solat. Jadi soalan dia macam ni. Solat yang macam berapa solat yang dia dapat pahala wudu, pahala kelebihan bersiwak. Dia wudu, lepas tu dia solat lima kali solat dengan satu wudhu lah. Ketika dia berwudhu, dia apa ni? Dia bersiwak. Jadi ini balik kepada apa ni? Balik kepada pendapat ulama yang mana satu tu yang kita disunatkan. Jadi kalau ketika dia berwudhu tu dia dah bersiwak, ikut pendapat ini, ini pendapat siapa? Mazhab. Nanti kita tak cakap mazhab apa lah, ikut pendapat yang paling kuat lah. Maknanya semua solat itu dia dapat pahala bagi solat yang bersiwak. Solat yang bersiwak. Sebab yang rajin ya, bersiwak ketika berwudu. Tapi bagi Syafi'i dan Hanbali, yang dapat pahala ataupun kelebihan solat yang kelebihannya ada kelebihan siwak, hanya solat yang yang pertama, 3-4-2, 3-4-3 tak dapat. Sebab dia nak kena bersiwak setiap kali solat. tak berani solat. Jadi itu kaedah daripada pembahasannya. Bila yang tidak disunatkan kita bersiwak, selain daripada tengah tak ada gigi ya. Ada tak waktu-waktu kita tidak disunatkan bersiwak? Sebagian ulama katakan ada. Iaitu ketika kita sedang berpuasa, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun tidak. Dan bukan sepanjang bulan Ramadan ya, ataupun sepanjang kita berpuasa, iaitu selepas zawal. Selepas zawal, selepas zuhur itu ya, kita dah tak boleh siwak lagi. Ini mazhab jawab? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab pun dikatakan macam ini. Dan apa dalil Imam Syafi'i? Sebab ada hadis Nabi SAW, la khaluhu fami sa'im abdu'in kawahi harihil misk. Bau busuk mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wanita sendiri. Jadi kita tak boleh hilangkan bau busuk itu, sebab bau busuk itu wangi di sisi Allah SWT. Okay? Pendapat kedua, seorang tahu bahawa tidak ada waktu yang dimakruhkan ataupun diharamkan kita bersiwa hatta kita sedang berpuasa itu. Kenapa? Pertama sekali, Nabi SAW kata, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwuduk, setiap kali solat. Ada tak Nabi kata, kecuali jika mereka berpuasa. Lepas awal baru, tak ada. Tak ada. Jadi maknanya hadis-hadis semuanya umum. Tak ada mengkhususkan apa-apa. Tapi kalau kita berwuduk, kita apa tu telan air ke dalam hidung, ada kan? Nabi SAW kata, وَبَلَا فَلِسْتِمْ شَعْقْ إِلَّا تَعْتُونَ صَعِمًا. Berlebihanlah dalam masukkan air dalam hidung melainkan jika kamu berpuasa. Tapi bersiwak tak ada. Yang menunjukkan bahawa pendapat Imam Syafi'i ini lemah daripada sudut ini. Kemudian bau busuk daripada mulut orang berpuasa itu, kata ulama, bukan datang daripada mulutnya, tapi datang daripada apa? Daripada perutnya. Sebab kalau dibersihkan bersiwak pun tetap akan bau mulutnya. Sebab perubahan bau mulut ini antaranya daripada memang dimakan ke apa. Satu lagi adalah lama dia tak cakap. Lagi dia ni lama, bau buka aja orang pening. Bukan pada dia puasa pun. Okey. Dan juga bila dia tak makan, akan apa ni, mulutnya akan berbau. Jadi maka kalau pun kita bersiwak pun tetap akan ada bau, bau busuk tetap dapat. Dan yang terakhir, cara kita bersiwak daripada kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, atau tengah kanan, tengah kiri, atau apa style boleh. Janji siwak. Jadi dalam hal ini, ulama sepakat bahawa yang sunnah adalah kita mulakan daripada arah kanan mulut kita. Semua ada, semua ya, ikut tangan dia lah, sebelah sini, sebelah kanan. Awak tak ikut saya ke? Itu sunat. Dalilnya sebab Nabi SAW suka at-tayammun fi sya'nihi kullihi. Nabi SAW suka memulakan sesuatu daripada bahagian kanan. Dan ini siwak dalam bab taharah, Nabi SAW akan mulakan daripada kanan. Cuma masalahnya di sini, pakai tangan apa? Pakai tangan kanan ke pakai tangan kiri? Ada ulama kata pakai tangan kiri sebab kita sedang mengeluarkan kekotoran, macam kita cebok. Kita cuba pakai tangan kanan ke kiri? Tangan kiri. Orang yang kidal pun tangan kiri. Sebab apa? Dia mengeluarkan apa? Kekotoran. Jadi kata ulama, ini kan keluarkan kotoran mulut. Nak bersihkan mulut, keluarkan kotoran mulut, jadi pakai tangan kiri. Ada ulama macam itu cakap. Tapi ya, sedikit lah bilangan mereka tu, sedikit. Ulama dulu mengatakan kita disunatkan menggunakan tangan kanan juga. Apa dalilnya itu? Ini pun kita bahaskan. Kenapa nak pakai tangan kanan? Kenapa pakai tangan kanan? Lagi bagus daripada pakai tangan kiri. Kita tanya dekat dalam auditorium ni, berapa ramai orang kidal? Mesti ada lah. Tapi boleh kira tu lah, bandingkan dengan orang yang kanan. Kalau orang kanan, orang kiri ni disuruh pakai kiri, wah, cair lah. Sekejap dia gosok gigi tu lah. Tapi yang si kanan suruh pakai apa ni? Tangan kiri agak-agak macam mana? Bekiar-bekiar. Silap-silap lah, tercucuk ke apa ke. Kalau baik-baik nak bersihkan mulut, jadi apa? Jadi makin kotor. Dan siapa yang maksud? Kalau pakai tangan kiri untuk orang kanan lah. Tak tercapai maksud. Dan susah ke senang? Susah dah lah. Kalau buat pakai tangan kanan tu, cek kali yang buruk dah lah susah. Ini suruh pakai tangan kiri, lagilah susah. Betul tak betul? Sekarang awak nak tahalul, tahalul lagi. Nak cukur rambut, awak pergi dekat barber betul tak? Awak mula daripada side mana? Bahagian kepala kanan ke bahagian kepala kiri? Ha? Kanan lah, eh? Kanan siapa? Kanan orang yang kena cukur ke kanan orang yang cukur? Kanan orang yang kena cukur tu. Tak boleh dapat kepala kanan ni. Okey. Nah, tangan orang yang cukur tu mesti tangan kanan ke tangan kiri? Tak kira kan? Tangan kanan bagus lah. Kalau dia tangan kanan, dia kanan. Kalau kiri, kiri. Sebab kalau awak suruh si si kanan, si kiri tu, si kidal tu, pakai tangan kanan, apa yang begitu? Gaduh tadi. Tadi nak kau handsome-handsome, dah jadi macam itu. Okay, tak ada beta sini. Pasal apa? Hilangkan kekotoran tu kan, apa ni, antara kekotoran. Jadi yang benar apa? Tak, tak ada kena-mengena. Tangan yang digunakan itu, tak ada kena-mengena. Yang penting adalah, daripada sudut, daripada tempat arah mana kita bersihkan tu, bersihkan daripada kanan itu. Dan satu lagi, tangan kita, bila kita pakai tangan kanan, bersihkan mulut yang ada kotoran. Tangan kita kena kotoran tu ke? Kayu siwak tu yang kena. Kayu siwak tu yang kena, tangan kita tak? Tak kena, jadi tak ada menyalahi apa-apa. Apa ni sunnah. Jadi yang benar dalam pendapat ini adalah, kita gunakan tangan kanan. Kalau orang kidal pun tangan kanan. Kecuali kalau susah sangat, dia gunakan tangan kiri juga. Tapi biasa orang kidal ni dia dah pandai gunakan tangan kanan. Sebab dia nak makan pakai tangan kanan, jadi mesti dia boleh gosok gigi dengan tangan kanan. So, yang penting di sini adalah membersihkan mulut. Dulu sangat lama saya nak cari pendapat yang kuat tu tentang apa pakai tangan kanan daripada pakai tangan kiri. Jadi ini bagus soalan, bolehkah kita menggosok gigi jika kita tidak memiliki siwak untuk bersiwak? Dan apa bezanya menggunakan siwak dengan menggosok gigi yang ada sekarang kerana objektifnya tetap sama? Kita dah katakan boleh. Apa hukumnya? Boleh. Kias dengan cari siwak yang asli. Tak ada beza daripada sudut itu. Walaupun mungkin bro gigi lebih bersih, memanglah. Tetapi daripada sudut afdal ya, tentu sekali asal tak boleh dikalahkan dengan yang dikiaskan. Faham kan? Kemudian daripada seorang lelaki tidur waktu azan dilaungkan di masjid berkata, apakah orang yang sedar wajib mengejutkannya untuk ke masjid atau boleh dibiarkan saja dia tidur? Masih baik tak tidur sama-sama ni? Apa problem? Orang tidur tak pergi masjid, awak nampak? Ya kan? Sebab apa? Dia tak berdosa apa? Dia tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana amal ma'ruf nahi munkar? Mana apa ni asas bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan? Kau bukan boleh saja, wajib kejutkan orang yang sedang tidur. Kalau nak kejutkan, degil juga, ada semua juga, aku semuanya. Dan dia awak cuma dengan dia, kawan saja, bukan anak, bukan apa. Dia kan ada kat salamah yang itu, dia tak ada apa-apa. Tapi awak mesti kejutkan. Tapi kalau lepas itu dia umur, apa kejut kan lagi, aku tidur, kasihan lah. Tapi kalau umur, kira, aku suka lain. Wanita yang apa? Yang hit untuk apa? Wanita hit berwudu, tapi bukan untuk solat dan sebagainya. Tak, tak dapat. Sebab wanita hit dia tak boleh berwudu pun. Kan, kita tahu kan? Dia tak dapat. Jadi seperti mana dia ditakdirkan, ya ini mengikut hukum Allah SWT, tak akan dapat pahala solat tu. Dia tak akan dapat apa juga yang tu, yang boleh capai kepada solat, iaitu wuduknya, doa, lepas wuduk, semua dia tak dapat. Kekurangan-kekurangan tu semua memang ada. Tapi jangan wanita sedih hati, sebab itu memang apa ni telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dia dapat juga dengan niat. Tapi dia tak boleh berwuduk. Dan ada kebidaan sampai dia berwuduk. Assalamualaikum.